Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Mbah niki watuk lho Tuan. Wah, iki kampunge Mbah Bolong. Masyaallah. Ngene lho. Saka kampung sing luwesep lairke Mbah Bolong ngene. Mek sitok. Tok mawon pun gegerke Jombang. Nek akeh piye? Jombang iki geger kabeh Mbah Bolong. Ana ora umum ya Mbah Bolong. Biasanya nek pemimpin jamaah sholawat ini kan duwe jenggot. Iki jenggote rolas. Biasanya ubel-ubele gede iki ya kadhe ubel-ubel. Sing ngampuh apane kula mboten roh Mbah Bolong. Ya alhamdulillah desa niki pinaringan Run putra wayah ingkang nami Mbah Nur Hadi sing sakniki dikenal kanthi Bolong ae hebat apa meneh buntu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sanipun sohibul fadilah wa sa'adah Mbah Kiai Haji Nur Hadi, Joyo Kiai, Penyai, Engkang Rawuh, Engkang Kaluhur, Oh Bini Sepuh, Bentini, Dangan, Sumobito, Pak Lurah, Bunti Pak Lurah, cilek ini lurah, cilek, saking kecamatan ya kan, oh Pak Camat, NI Polri, Sepuh Bini Sepuh, Konco-konco Banser, sedaya pengurus jamaah Nahdlatul Ulama lan sedaya pengurus organisasi lintunipun ingkang kawula hormati serban hadirin wal hadirat ingkang mulya. Di tanggal 10 Muharram Khol Gustur bau pun enten santunan anak yatim. Nah niki saderenge kula tak cerita sekedhik babakan nopo nek teng mriki kok Muharram kok ana santunan anak yatim. Den wulan liyane. Nek wulan Muharram niku kok mesti enten santunan. Biasane karo bubur abang putih. Awak dhewe ora ngerti kadang. Ngene iki dipikir wong Indonesia gawe-gawe. Paling enten iki wonten teng Indonesia. Gek ngono NU mleh iki. Ngenten iki gawe-gawe. Niku sedaya nggih termasuk khol. Kataan Allah bahwa ada peristiwa besar yang terjadi tanggal 10. Apa peristiwa itu? Terbunuhnya seluruh cucu Rasul. Sampai gara-gara tahu ya. Uluh syuro niku terbunuhnya seluruh Allah tengkar bala. Jadi sing betul Islam medal niku keluar dari Arab itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dados gubernur teng Basrah. Basrah niku Baghdad. Raja Basrah, raja kawasan niku naminipun Rustam utawa Rustum. Iku mboten Islam. Agamanipun Majusi. Iku terus nderek Islam sebab besanan kali Sayyidina Ali mundut mantu Sayyidina Husain lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Sebab Raja Rustam niki mlebet Islam sakderenge niku nyembah geni. Genine niku digeleh bangunan dhuwur namine Manaro. Begitu mlebu Islam genine diguang. Manarone digeleh ngarep masjid, akhirnya masjid ini wong Islam duwe mah sampai teng Jombang jenenge menoro diku Majusi ini. Nah pun aman tengriku Sayyidina Ali keluarga nggak ada putra. Teng Madinah terjadi kemelut politik antara nih pun Sayyidina Ali kali Muawiyah bin Abi Sufyan dan kekuasaan sakbare Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali terbunuh, nggih, okay? Terbunuh teng kriku. Akhirnya perang berkelanjutan melibatkan sinten Yazid bin Muawiyah kali Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Puncaknya nopo perang itu Sayyidina Hasan Sayyidina Husain corone dilimpe. Dilimpe dan semuanya terbunuh. Tragedi seluruh kaum muslimin mboten ngene tiyang Syiah nggih. Selama niki niku seolah-olah niku mung digawe teke wong Syiah. Niku tragedi seluruh kaum muslimin terbunuhnya cucu Rasulullah. Sing iso mung sitok tok. Naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah mula terus kali tiang-tiang mri, para alim, para ulama, ben wong Islam iki ora lali, darah yang keluar disimbolkan dengan bubu bubur abang nek teng Indonesia. Terus dibarengi santunan anak yatim. Gue mengingat bahwa pada tanggal ini seluruh culu terbunuh. Sampai gak iso mbayangno yo. Gus Dur dilokno wong ae awak dhewe nesu. Lah nek putune Kanjeng Nabi terbunuh kira-kira tragedi apa? Duka cita seperti apa kaum muslimin waktu niku? Dan niku terus diperingati sebab nopo? Dengan terbunuhnya seluruh cucu Rasulullah, nyiso siji Sayyid Ali Zainal Abidin menyebut Islam semakin jauh keluar dari Arab. Soalnya diburu. Sayyid Ali Zainal Abidin duwi putra. Namini pun Sayyid Muhammad Bahado saking Arab. Duwi putra namini pun Sayyid Ja'far Sodik kalian Sayyid Musa Kadim. Sayyid Musa Kadim duwi putra namini pun Sayyid Ali Uraidi Tambado. Sayyid Ali Uraidi duwi putra namini pun Sayyid Muhammad Tambado. Duwi putra namini pun Sayyid Ubaidillah Tambado. Saking Arab Islam Tambado. Sayyid Ubaidillah duwi putra Sayyid Aisyah An-Naqib. Duwi putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir Tambado pun buat tentang Arab. Sayyid Ahmad Al-Muhajir duwe putra Sayyid Alwi, duwe putra Sayyid Muhammad, duwe putra Sayyid Alwi, duwe putra Sayyid Ali Khaliq Qosam Tambado, duwe putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat Tambado, duwe putra Sayyid Alawi Amil Faqih Tambado, duwe putra Sayyid Abdul Malik pun dugi Mongolia. Nggih. Teng Mongolia duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin. Tiang pinter karena wis bendino ndelok konflik bagaimana menyelesaikan konflik mulo Sayyid Ahmad Jalaluddin disuwun rawuh teng Campa untuk mendamaikan kerajaan Annam sama kerajaan Campa. Dua kerajaan Hindu kakak beradik tawur, sing disuwun mendamaikan adalah Sayyid Ahmad Jalaluddin sing agamane Islam. Hebat wong Islam ora dadi sumber kerok malah menyelesaikan konflik. Begitu dua kerajaan ini berdamai dipasrahke teng Sayyid Ahmad Jalaluddin. Duwe putra Sayyid Muhammad pun dugi Samudra Pasai. Duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Bir pun mlebet teng tanah Jawa. Duwe putra Mbah Ibrahim Asmorokondi pun dugi Tuban. Duwe putra Raden Rohan Ngampel. Mbah Ngampel pun dugi Surabaya. Duwe mu putra namini pun Sunan Bonang. Sunan Bonang duwe putra murid namini pun Raden Syahid Sunan Kali Joko. Duwe murid namini pun Doyo Sunan Geseng. Sunan Geseng duwe murid Pangeran Benowo. Duwe murid namine pun Mbah Abdurrahman Sambu. Duwe putra Mbah, duwe murid namine pun Mbah Jabar Tuban. Duwe putra murid namine pun Mbah Sufyan. Duwe putra murid namine pun Mbah Abdul Alim. Duwe murid Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid duwe murid Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Roto. Duwe putra murid Mbah Asy'ari dugi Jombang. Duwe putra Mbah Hasyim Asy'ari, duwe murid Kiai Wahab Hasbul. Lah duwe murid naminipun Mbah Kiai Jamal. Duwe murid Mbah Bolong. Loh kita tiba bolong. Duh. Lemilo awak dhewe niki sebab metune putu-putune Nabi dugi mriki, top dengan sedaya gak entuk lah lali mulo diperingeti. Jadi mboten enten kok terus peringatan Karbala, mboten enten kene mboten perlu ngoten-ngoten niku, cuman memperingeti bubur abang, terus memperingeti santunan anak ya yatim nu carane ulah. Ulama. Jadi ini peristiwa besar ojo di balik baleni. Mula sampean ojo gumun. Sebab ini adalah peristiwa-peristiwa yang sangat pahit. Mula peristiwa-peristiwa ngeten iki dipun jelasaken teng anak putune. Ojo mbok baleni koyok ngene iki yo. Ojo mbok baleni, ojo mbok baleni, ojo mbok baleni. Cerita itu dipelihara. Mula akhire turunan-turunane Rasulullah, murid-muride Rasulullah sing dugi mriki sangat menjaga agar tidak mudah konflik. Mula nek dadi Nahdlatul Ulama, sampean kudu ngerti NU organisasi yang punya sejarah panjang yang menjaga agar tidak konflik seperti dulu di zaman awal Islam. Mula kiai-kiai iki murite kiai lawas. Beda karo sing murite kiai-kiai anyar ngoten niku. Sing titik-titik ribut, delok wong gak cingkrang ribut, delok wong gak jenggoten ribut. Lah Gus Dur ini adalah nopo? Wis duriyah ya murid ya santrine para ulama mbiyen sing tetep diwulang aja tansah dadi wong sing seneng konflik. Tuh, gitu. Dari kene mulane dadi NU dadine kaya ngene iki sampean kudu paham. Mula pandangan berbeda-beda nek karo wong NU biasa mawon. Biasa mawon. Sampean arep tarweh 20, tarweh 8, nek wong NU biasa mawon. Wong gak tarweh gak popo. Tapi nek cara wong NU apian sing 20 timbang 8. Sesuk ning akhirat kok sing bener iku 8, sing wong NU isih duwe sisa 12. Lah nek sesuk sing bener sing 20, sampean sing kurang 12 sing golek ning endi? Lah wong desa kene wong desa ya ditalkin ngono ae wong desa ya. Talkin umpama jeneng wong bodho njaluk diulang. Peristiwa-peristiwa niki tersih kuat melekat di dalam hati orang NU sebab cerita ini dipelihara. Nek sing liyane niku jalure kondi coba wong ora ngakoni gurune. Dadi ra duwe cerita kaya ngene iki. Kula aja sembrono. Nggih. Bahwa Islam yang datang ke Indonesia ini sudah melalui perjuangan berdarah darah ngadepi konflik. Lha mulane sampean delok Gus Dur wis ngono iku wonge. Ya. Ya Gus Dur ya kaya ngono iku. Bagaimana Gus Dur sangat berhati-hati. Kadang wong iki gak ndelok. Gus Dur iku ngomong Ahmadiyah wong ribut. Gus Dur membela Ahmadiyah. Ya Gus Dur kudu bela Ahmadiyah. Sampean lali. Nek Gus Dur niku Presiden. Presiden itu milik seluruh anak bangsa Indonesia. Sopo ae nek warga Indonesia mesti harus dilindungi sama presiden. Nah sing alo-alo itu ketua RTW duduk. Maka dia kadang enggak melihat Gus Dur ini kelasnya sudah kelas presiden. Gus Dur kelas presiden. Nah, dari presiden Indonesia saat dulu kan itu Gus Dur itu penggaweannya apa? Sobo kubur kuburan ini yang kemen kadang Gus Dur itu sarkop terjana kuburan lu apa sebabnya? Kadang awak dia ngelok jari ini mau mati ini bisa rampung kalau Gus Dur enggak lataku luli mayuk talu fisa bililai amwata bal ahya'un walagil layas orut coba ada nih aku mati mulu zaman semua itu bendino Gus Dur luyur nih kuburan kene kuburan kene kuburan kene bahkan Gus Dur pernah orang mati ini di Sydney Gus Dur iki petuk wong mati teng Sydney. Engko nek dolan teng Wonosobo, Gus, mampir. Pikire Gus Dur niku wong wong urip. Begitu dugi Wonosobo takok Mbah Mun, Mbah Mbah Kutbuddin niku daleme pundi? Mbah Kutbuddin niku pun sedo taun 1200. Akhire digoleki kuburane. Yen pun ana wong katoke cekak elek ngoten niku duduke lulu-lulu begitu tekan nggone ilang. Nah ini yang kadang orang tidak melihat bahwa Gus Dur sedang merawat bangsa. Kuburan dideloki situ, situ, situ, situ, situ, situ. Akhirnya apa? Orang Indonesia punya sejarah wong jo eruh asal usul usule kono tilii. Sing nemokno Mbah kami Syekh Jumadil Kubro. Sing ngarani Jombang ngono ya Gus. Gus Dur. Sing iso nyejarahno kuburan srengenge niku ya Gus. Gus Dur. Nah, itu ditempuh oleh Gus Dur guna apa to? Ben awak dhewe ora kepaten opor. Karena apa? Karena Gus Dur ngomong Nahdlatul Ulama tinggalane Mbah nipun ingkang nami Mbah Hasyim Asy'ari. Lah Mbah Hasyim Asy'ari niki nek teng Indonesia niki tanggung jawabnya berat. Beratnya apa? Harus menyadarkan orang Indonesia untuk mengerti kedudukan keislaman di Indonesia. Salah satu yang paling berat dan paling monumental nopo? Mbah Hasyim damel Nahdlatul Ulama. Nopo jenenge kok Nahdlatul Ulama? Jadi iki sing kadang sampean dulu. Kok gak Nahdlatul Sahabah? Kok Nahdlatul Ulama? Jeneng Nahdlatul Ulama ini untuk mengingatkan kita bahwa kedudukan kita ini hanya muridnya ulama. Nek muridnya Nabi jenenge sahabat. Muridnya sahabat jenenge tabi'in. Muridnya tabi'in jenenge tabi'ut tabi'in. Lah nek muridnya kiai niki, sampeyan niki muridnya ulama mulut digeke wadah jenenge Nahdlatul Ulama. Lah untuk mengerti bahwa kita muridnya ulama, mulo kudu diduduhno mata rantai yang sangat panjang yang menyebabkan kita sampai pada Rasulullah. Karena ulama iki duwe guru, duwe guru, duwe guru. Bah sampean cek gak lali nek muridnya ulama, mulo biasane dijak nang kuburan iki. Kuburan iki, oh iki kuburane guru. Penjenengan sesuk kali Mbah Bolong, cek gak lali nek Mbah Bolong niki murid Mbah Jalil pian. Mulo sampean sesuk dijak nang Mbah Jalil. Lho akhirnya awak dhewe niki nek menyadari awak dhewe niki namung murid ulama, ziarah nang makame ulama. Apa yang didapat? Satu. Menyebabkan kita dadi wong sing mboten kemlinti njaluk pangkate wong liya. Saat niki kathah tiyang niku pengen dadi duwe pangkat kaya pangkate wong liya. Murite ulama gayane kaya murite sahabat. Adine konslet. Murite ulama niku nek jenggoten saged mawon ning bedone kali murite sahabat. Murite sahabat murite Nabi nek jenggoten dielus. Elus, tapi nek murite ulama sampean jenggoten kok dilus-lus ya ditunyu. Ya itu. Lah iki nek gak dituduhno kaya ngeten iki sampean lali. Nek sampean niku duwe guru, duwe guru, duwe guru. Lah Gus Dur pengen dituduhno niku tok. Sampean. Akhirnya semua orang merasa oh awak dhewe iki ternyata dadi Islam iki wis dadi Islam sing ning Indonesia. Dan ini tadi Islam ning Indonesia, ya aja lali awak dhewe niki wong Indonesia sing melu Islam. Mula jare Gus Dur, kita ini orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Dudu wong Islam sing kebetulan Indonesia. Mula Gus Dur ngoten. Kenapa? Ya cek eling, kita ini wong Indonesia sing wis asli Indonesia, brecel ning Indonesia. Nek wong Indonesia melu Nabi mesti ana sing ora iso. Contoh kurban. Wong Islam Indonesia ora iso kurban unta kaya Kanjeng Nabi. Kurbane mesti sapi, meksa kurban unta kelarangan nomor siji, nomor loro dicekel polisi soalnya nyolong untane kebun binatang. Nek wong Indonesia melu nabi ana sing ora iso. Apa ora kabeh iso jenggot? Jenggoten sebab nabi niki rasnya semit, awak dhewe rasnya mungu loit. Mula kiai-kiai ora tau ribut jenggot teng Indonesia. Ibu-ibu nek melu nabi ora iso kok jubahan kaya wong Arab mboten iso. Wong ibu-ibu mriki lunga ning sawah tandur karo derep ngeten iki. Itu gagasan zaman semono kali Gus Dur punan. Lu pun mboten anyar niki. Lah ngoten niku Gus Dur ya dilok-lokno macam-macam zaman semono sing Gus Dur liberal, sing nopo. Tapi Gus Dur meneng mawon. Mulai saka assalamualaikum terus selamat pagi ngoten niku. Assalamualaikum karo selamat pagi jare Gus Dur padha. Tapi nek assalamualaikum bedane ana tambahane wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah kira-kira nek selamat pagi wa rahmatullahi wa barakatuh ngono piye jare Gus Dur piye piye. Dhewe sing kaya ngene. Dadi itu yang pertama, lho kan lho Gus Dur men piye. Cak ngerti kula lho iki. Dadi wong ket amal wis dipikirno Gus Dur. Sesuk iki nek ora hati-hati bahwa Islam akan menjadi sebuah mesin yang akan memecah belah bangsa di seluruh dunia nek ora hati-hati. Nah, sakniki terbukti bahwa di beberapa negara Islam sing digawa Wahabi ini menjadi pemecah belah, mesin pemecah belah bangsa di mana-mana. Kenapa? Lali nek awak dhewe iki punya kedudukan berbeda dengan yang lah yang lain. Niku lak kudu dimong terus. Niku mula sampean nek kepengin ngerti kenapa Gus Dur itu selalu tau orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Nah sakniki niki ketok jawabannya ada di hari ini. Mula sakniki sampean aja gumun nek terus wong iku kangen karo Gus Dur, kangen karo Gus Dur. Gus Dur ini mesti ini cili aneh yang melewati kaya ngeten-ngeten ini podo ya mondok. Gus Dur ya tahu mondok ini tambah beras. Mungkin ya tak aneh ya jejer kali ini. Nah tapi dari kecil ini Gus Dur sudah punya wawasan kaya ngeten ini. Sing saat ini kata disalah paham. Fahami loh. Kesalahpahaman terhadap Gus Dur ini. Sampai saat ini kisih nyebabnya Gus Dur melebu suargo. Ini. Lho Gus Dur mesti ini tadi presiden ya dosane akeh wong tadi presiden. Dalane bolong ana wong jungkel numpak sepeda tabrak truk mati. Terus anak-anaknya ora iso mangan. Lho presiden ya tetep dosa. Lah Gus Dur kadang biyen ya nrimo dosa sing ora sengaja krana dadi presiden ya dosane akeh. Lah sakniki wis bar dadi presiden Gus Dur ya ganjarane akeh. Wong sing alok-alok ya akeh ora umum. Sing alok-alok setor ganjaran jikuk dosa. Dadi Gus Dur wis kosong. Lha kula entuk cerita Gus Dur piyambak sing cerita. Waktu mondok iki jarene Gus Dur ya bedike ya ora umum. Teng Jombang niku tahu Gus Dur cerita kare Pak Gofar Rahman. Jombang niku nek tiyang malam pertama niku lak mesti muni kriyet-kriyet ngoten. Wong amben gitu ta saking empring terus omahe gedhek. Lah Gus Dur cerita kare Pak Gofar Rahman. Par apa Mas Dur ana manten anyar dingkek yo jarene yo ngoten. Lah begitu tengah wengi wis muni kriyet yo wis mulai ayo didingkek yo jarene. Terus jarene Pak Gofar Rahman cerita. Gus sampean kan gede aku sungguhin sik. Nah, akhirnya Gus Dur nyunggi Pak Gofar. Begitu Pak Gofar delok kriyet itu guyu karo Melayu. Jare Gus Dur par bali oh aku sik durung. Ceritane. Akhirnya Gus Dur disunggi kali Pak Gofar. Begitu Gus Dur disunggi kali Pak Gofar, delok ngono Gus Dur mlayu karo guyu. Pak Gofar dikawoplak ngawur ae kon gak crito kit mau kula wong salat. gula wong sholat. Jadi Gusti jadi zaman mondok iya yo yo beli, dibeli. Ya lumrahe bocah mondok. Jadi Gusti iki sing cerita lho. Terus Gusti kali Gus Im iki cerita. Gus Im iki rayine sing paling alit nek bulan poso dititipke teng kene Mbak Bisri. Lah nek dititipke teng Mbak Bisri niku digelek gotakan ngarepe daleme Mbak Bisri. Lah engko nek pun Mbak Bisri niku pun klothek, klothek, klothek niku. Gusti niku mesti at-tahiyatul Gustur wonten niku. Nah Gus Im sing paling cilik niku ora seneng at-tahiyatul, senengane sami Allahul hamidah. Lah benesuk niku anggere lewat sing siji at-tahiyatul, sing siji assala apa sami Allah. Bareng suwe-suwe Mbak Bisri pengen ngerti iki putuku loro kok sembayange siji, siji sami Allah, siji at-tahiyatul. Begitu didelok loro-lorone karo mleding isik merungker. Niku Gustur ya. Sami Allah. At-tahiyatul. Jadi cerita ini Gustur piye apa sih cerita yo kik isu-isu mengkurep. Lah waktu mondok teng napa teng Mesir. Mondok teng Mesir ya. Iyo beri. Jadi ini ora tau sekolah. Senengane delok biskop. Sampai dino sing sak tahun niku 365 niku jumlah film sing didelok niku luwih akeh timbangane jumlah dinane. Dadi dino delok biskop. Mondok teng teng Tegalrejo. Ini ya tinggal ning Jogja delok biskop, opine delok biskop. Sampai terakhir itu ya turu kene iki ya iso delok biskop. Atah keanehan-keanehan sing kadang kula niku sampean dak kepengin roh aneh tok. Sing tahu cerita niku termasuk bab kuburan niku Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawwar teng Palembang. Gus Dur belum pernah ke jidnya Yai apa Habib ini Habib Aqil Al-Munawwar niku. Itu masuk makam dites niku karo Pak Said Aqil Al-Munawwar. Kira-kira Gus Pali tenan apa ora? Tes karo lho ngoten niku teng didutono ngerti-ngerti iki ngempon dugi padahal mboten ra Gus kok Anda tahu itu tadi udah ketemu di situ kae makamku ngono temone. Nah akhirnya apa Gus Dur ini punya hubungan dengan hal-hal yang oleh manusia lain tidak tidak nampak. Lalu akhirnya Gus Dur tidak pernah lepas dari masalah masa lalu. Karena Gus Dur tidak pernah lepas dari masa lalu, akhirnya Gus Dur melihat masa depan itu gampang. Wong masa lalu dari gue rampung loh. Al muhafadatu alal qadim sholihin rampung. Lah bekal akhir bil jadidil asla. Ya Gus Dur mau ndak mau wong putune Mbah Hasyim masa cari. Ya akhirnya dipaksa tadi ketua BBN PBNU. Ketika datang ketua PBNU situasinya sulit Gus Dur niku. Kenapa? Karena kuat-kuatnya Pak Harto. Kuat-kuatnya Pak Harto. Terus dadi ketua PBNU ditentang kali Pak Harto ping pinter. Kenapa? Gus Dur iki kepinteran wong. Sementara NU sendiri dalam kondisi ruwet. Kenapa? Karena NU berada dalam sebuah ruang besar bikinan Pak Harto yang namanya P3, fusi partai tahun 70. Itu fusi partai tahun 71, NU dicepit karo Pak Harto. Sudah santri wis kaya godhong salam ngono lho. Godhong salam niku nek masak sayur asem ora ana godhong salame, ibu-ibu ora wani. Tapi begitu mateng godhong salame dibuat NU sampai wonten Kiai Jombang niku nek pidato. Para hadirin nek panjenengan teng Ka'bah ajeng napa? Ajeng tawaf. Ajeng haji. Jeng maca Quran. Lah nek nang ringin ngising ngene ana teng Jombang, tapi niki Kiai Bajuri. Iku sampe ngoten niku. Ngising. Saking jengkel ini terhadap negara. Terus tahun 81 Pak Harto lebih nekat malih. Napa?

Nah, tapi Gus Dur ya wis Pancasila diterima sebagai kebutuhan bangsa dan negara. Tapi politik itu tidak berhenti dengan menerima asas tunggal Pancasila. Iki urusan bangsa negara, urusan politik jalan terus gelut karo Pak Harto. Jadi ini apa? Tidak kemana-mana tapi berada di mana. Akhirnya ini raneng dinti kok neng dinti. Jari Pak Harto, mata ini raneng dinti kok neng dinti. Akhirnya Pak Harto ngongkon Mbak Tutno. Akhirnya Gus Dur ditutno. Lalu Mbak Tutut kemana-mana lah. Mbak Tutut akhirnya ngetutno Gus Dur numpak kendaraan NU. Jenenge numpak nih kumbah, bayar. Mula benteng pun di Mbak Tutut medun mesti nyumbang sekolah. Dan nyumbang pesantren. Haram, gue mboten, wong niku mboten suap, wong niku roh bayaran numpak. Bis, coro di ngoten ini. Gila. Lampun akhirnya Mbak Tutut ngetutno dinti. Jadi ini Gus Dur nyupir bis, Mbak Tutut turu kok gak enak aku, gel medun bayar. Akhirnya Mbak Gus Dur mandek neng halte, numpakno bis, numpakno penumpang sih gimana. Ternyata sing ditumpakno Gus Dur, anaknya bongkar, no Mbak Megawati, no putri. Mbak Tutut kaget begitu penumpang sing sijine ini ku Mbak Tutut. Bumega, akhirnya wong loro cakaran. Gus Dur delok wong cakar-cakaran ditinggal turu. Akhirnya cakar-cakaran saking nemene bledos peristiwa 27 Masyaallah. Bledos peristiwa 27 Juli tahun 96. Akhirnya nopo? NU ndak jadi tabrakan sama negara. Karena ndak boleh wong santri ini pendiru Indonesia. Wong 22 Oktober nek ora ana resolusi jihad ya ora ana 10 November. Mosok gawe negara dibarno dhewe. Lha iki lho, maka sampean aja gumun. 27 Juli mbledhos tak wur antara PDI dan Pak Harto. Hasilnya apa? Loro-loro nih pegel, PDI nih kesel, Pak Harto nih kesel. Jare Gus Dur, aku momong singo loro gelut kabe, singo loro kepegelen lah, sing momong sing dadi presiden. Itulah makanya akhirnya Gus Dur dadi presiden. Kenapa Gus Dur iso dadi presiden? Ya karena Gus Dur punya nalar kebangsaan sing diwariske kali NU. Apa nalar kebangsaan NU? Tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tetap berada di tengah-tengah, menganggap bahwa bangsa ini milik bersama. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang hari ini. Nek NU dan santri sadar dengan sadar-sadarnya, jangan sampai agama nabrak negara. Lah saiki begitu politisi-politisi anyar niku nalar politike wis mulai kendu. Ilmu politiknya sudah sangat dangkal, mulo nek nabrak negara ngangge agama, mulo akhir-akhir ini kathah tiyang ngangge agama untuk bertabrakan sama negara. Dan kenapa santri tidak pernah ikut? Sebab santri dididik ket biyen aja ngasih agama nabrak negara. Lha sakniki mboten. Karepe niku agama niku bendina niku nabrak negara. Ora seneng karo gubernur diantem karo salat subuh berjamaah. Lha napa NU kok gak tau melok? NU tidak pernah diajarkan seperti itu. Kenapa? Karena ini bangsa mesti dijaga dan bila perlu agama ini menjadi kekuatan pilar sebuah bangsa dan negara. Lha begitu NU tenang, santri tenang. Ya apa to sing nek santri urung obah? Teng Solo niku ana wong ngalalke kirik. Ternyata kirik ya tesih kathah keluyuran. Sebab napa? Sing ngalalno kirik niku dereng patek akeh. Coba nek sing ngalalno kirik kok Mbah Bolong. Tawa santri NU ngalalno kirik, rong dino sampean golek kirik wis ra ono. Tek disate kabeh. Syiah bukan Islam. Selagi santri niki tesih tenang, ra ono masalah. iki sing paling anyar niki. PKI bangkit lagi. Angger santri niki ora melok-melok. Ya bangkit ora ono. Paling kok ya leren-leren September ya prei. Kenapa? Nah, sa cilik-cilik niki dijak delok film G30 SPKI ngono ya wis mumet. Iki film apa to? Makanya presiden mencanangkan bagaimana peristiwa G30 SPKI itu gawe film sing lebih kekinian. Nyonto Jepang, Jepang itu duwe tragedi kemanusiaan antara rezim Tokugawa dengan restorasi Meiji. Paten-patenan entek-entekan. Tapi cah cilik-cilik diceritani ngoten niku nggih mboten gathuk. Mula akhire tiyang Jepang membuat film untuk anak-anak yang lebih mudah cerna dikei judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini cerita anak-anak. Merawat bangsa cara anak-anak ya sani ngoten niku. Dengan film Upin Ipin bangsane ngoten niku. Lha sampeyan ndelok kenapa NU ini tenang santri. Ya tetep ngeten iki nglumpuk selawatan. Kene wis ana berkate wis ayem mangan. Lho, ini iki wong asli Indonesia kaya ngeten iki. Wong Indonesia niku mangan ora mangan kum. Kumpul nek wis ngumpul kudu dikeki mangan wis. Mbok ana wong mati kok do ngumpul ya kudu dikeki mangan sebab nek gak dikeki mangan ya gak pantas. Lah yang paling saya tanya Gus, Gus Dur tau tak takoki. Gus, jenengan iki kira-kira aku nek meng nalar politik Gus, gak butuh aku. Iki ana walantar bo angkal Yahudi walan Nasoro. Iki lak jelas ta Gus. Sampeyan iki kerja sama karo wong Yahudi karepe apa? Kok malah dadi ketua Simon Peres iki apa? Jawabe Gus Dur ya enak lah kula mek nyuntuk Kanjeng Nabi kok. Nyuntuk Nabi piye? Ya Nabi iki dipungsuhi wong Yahudi, wong Nasrani. Tapi seberat apapun Nabi, karena Nabi niki tugase ngislamke menungso, nggawa menungso ning dalane Gusti Allah. Nah, Yahudi iki ya menungso, Nasrani iki ya menungso. Mula Kanjeng Nabi tetuntun karo Gusti Allah. Napa? Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lek Kanjeng Nabi wis diulang kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lho apa Yahudi dan Nasrani iki dudu Ali Ibrahim? Lah orang Indonesia enggak bisa hari ini nek meng ndonga tok wong Yahudi Nasrani menguasai sistem dunia. Lah mulo ya kula ya kudu bareng riko. Wong Indonesia nek lunga haji ora mungkin nek ora numpak pesawate wong Yahudi, wong Pak Habibie kon nggih pesawat ora dadi, wong pesawat dijenengke tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku gak teko. Orang Islam kalau pergi haji mesti berhubungan karo bange wong Yahudi, sebab saiki lunga haji gak iso nek gak nganggo bang. Terus liyi kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Tek persoalan engko dadine apa? Ku urusan Allah. Wis. Lha yo ngoten-ngoten iki. Kadang ini di luar nalar banyak orang. Kaya Gus Dur ditowadak gara-gara Gus Dur gawe agama anyar jenenge Konghucu. Gus Dur begitu dilokno Gus Dur kafir gawe agama anyar jenenge Konghucu. Gus Dur mek guyu tok lah kula niki ya repot kabeh. Nah kok repot? Pingi kula niku disambati kiai-kiai sakmono akeh. Napa kristenisasi kok gak leren? Ayo kula mikir kristenisasi gak iso leren soalé duwite wong Kristen niku kathah gereja, kathah. Soalé napa wong Cina mlebu Kristen? Soalé nek wong Cina mlebu Islam kulit dagang ora laris, wong arep dagang sembahyang. Ana pelanggan teko dadak salat kesuwen. Mula meloke Kristen. Akhirnya sumbangan gereja itu sebagian besar dari orang Cina. Lah nek sampean pengin ngurangi duit Cina sing nang gereja, ya carane nopo? Gaweke agama dhewe. Begitu duwe agama dhewe wong Cina senengane nyumbang agamane dhewe. Ya gerejane

Ya enggak cuman, kalau di Indonesia itu keanehan-keanehan itu enggak cuman yang kayak gitu. Apa aja keanehan? Nah, baru wong-wong Cina umum. Ning Indonesia ono wong anyang-anyangen. Ning nek pengin waras jempolnya ditaleni rang. Ono yo gumun akhire, Dek. Ono wong kesandung malah dinceplethong yanget. Ono yo gumun, Dek. Ono wong lara mata diuyui. Ngono ini yang digumun. Ini tidak semua orang. Jadi Gus Dur ini memang tercetak oleh sebuah keadaan yang tidak semua orang mengalami. Lahir wis dadi putune Mbah Hasyim, begitu umur 10 tahun pernah menghadapi situasi yang seperti itu. Sopo sing ngalami kok ngono? Lho Gus Dur wis randhe wedi akhire. Anak usia 10 tahun dalam kondisi kayak gitu apa itu sik ndhe wedi. Lho randhe wedi opo-opo wisan. Sarap takutnya wis pedhot. Mula kendele yo ora umum. Dur korupsi yo ora mungkin wong Gus Dur iku duwit ora butuh. Nanti gawe apa? Lho Gus Dur itu kan orang yang ndak butuh uang. Wong neng ndi wis diterno uang. Nang Jombang yang menawarkan mobil piro? Wong karek turu ngono wis diterno. Duwit digawe apa? Mangan wong kiai niku mesti disuwi. Engko mulih isih disango. Sangoni lho niku ora butuh apa-apa kiai niku. Mula kaya Mbah Bolong ini ora butuh apa-apa. Ora butuh apa-apa. Mbah Bolong butuh apa? Wong Mbah Bolong iki 10.000 cukup. Lha ngene ana pira? Engko nang Keberabang ora rampung. Keberabang iki lho sing arah pira nang Rabu. Gus Dur ora butuh apa-apa. Nah, dalam situasi-situasi kaya ngoten niku ora kabeh wong. Nah, kadang sering itu salah paham kenapa? Karena saniki sing jenenge Sarasen niku. Bahwa yang diemban oleh seorang presiden dan ke NU itu tidak semudah yang dibayangkan oleh ketua RT. Presiden sampai akhir hayat digaji oleh pemerintah. Berarti ada siapapun yang terluka di seluruh Indonesia, mantan presiden sekalipun harus ikut bertanggung jawab. Ono Ahmadiyah kok dikuyok-kuyok, ya Gus Dur ya bertanggung jawab. Nah sing alok-alok niku lak nameng ketua jamiah apa ngoten niku. Kula aja gumun. Sak niki. Gus Dur kalau sudah nek wis buntu ngoten niku apa ngono. Niku mesti ana wali teko. Kula niku nate ngeterno wali niku. Kula ya ora ngerti maune nek niku wali. Wong Gus Dur ngerti alin ngoten. Arep ana wali teko. Ternyata wali ini teko tenan, turune. Omong apa ya kita ndak tahu wong begitu wali ini teko Gus Dur turu, wali ini ya turu jejer ngadep. Dah selesai niku. Tak jadulan wali ini nih, misalnya wis pun beres wali ini nih, tak jadulan. Nih usah keng Aceh, Abu Boyla. Wonge kurung nanti nih, nih rak tahu kelambenan. Wonge disangkluk nanti nih, terus ikinnya dibuka. Kalau jak keliling, ya, bah, anu, tengku jalan-jalan, jalan-jalan. Wong sare, tahu melek meremeh sare. Tapi nek wayahe ana warung, lu ngerti? Gak ya? Minggu ini warung, warung. Jadi, nah terus kalau jak sowan teng ini kita gini Mbah Fakih Langitan. Mbah Fakih ini, Mbah Fakih ini mboten ngerti. Nek niku kuwi lha mboten ngerti-ngerti niku tuwek kok Mbah Fakih maju nyambut. Sebelumnya wali padha wali itu punya bahasa yang beda ternyata. Duk lah. Terus dugi kajen. Teng ngene Mbah Sahal. Teng Mbah Sahal niku tahu-tahu nih Mbah Sahal kok jikukno klopo dhewe. Terus dipecel-pecel no dewe. Kulo dadi santri lah ya kepingin nanti tenono ku bekasnya tak jikuk. Kulo lah ngoten niku ta. Niku sampai nek pengen tabarukan nih. Nek teng langitan Mbah Fakih niku teng ku Abu Wailah niku lah pun sepolak ngiler ta nggih. Niku begitu ilerne dadi sing ngene iki saut karo Mbah Fakih diduplakno putune ni. Plak nang lambene gitu. Jadi kulo terus oh ngene ya tiyang. Lah terus sing teng Mbah Sahal dijikukno dhewe. Senggetno ngeten iki terus dipecel-pecelno. Ki ngeten iki diuke sekeki sedotan. Nah pikirku lho lah yo. Mbah Sahal sampe ngladeni dhewe, sampe mecelno dhewe. Angkate wali tenanan ya. Engko titenono bekasé tak ngoten iki. Lah kula lagi begitu bar diunjuk kali Abu Wailah. Bar dijikuk ngeten iki. Ajeng kula jiko didisi dhewe kali basal digawa mlebu pekari aku. Lha niku mila kadang nek ana wong-wong ra ngerti ngoten niku, wong panjene pangkate siji. Ya roh. Waduh Bu, kula niku ora ngerti. Wong dikandani, kula besar makam madohe ke puter umum. Wowo makame ning ngene, putu buyute Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Niku mlebet mriku teng Pulau Besar Melaka. Niku terus. Ucap balik mleh. Wau pun ditemoni teng mriku kok sakniki wangsul mleh mawon, Bu. Dereng mlebu. Akhire kula lak kepengin ro kuburane temu di. Kok nang mang mlebu mriku dhewe wong kula wis petuk ning mriki wau kok jenenge. Niku kan bengok kanan kiri kanan kuburane dawa sing mriki lho. Wong ngru-ngru kok wis cerita. Mau wis teko kok lha ngoten-ngoten niku. Ayo. Wis petuk mlebu nggih wangsul ngoten. Wangsul. Terus napa? Pun urusan niki pun beres, bangsa dan negara beres. Lho bahkan Gus Dur niku dadi presiden 2 tahun niku wis ngerti. Kula kali Gus Im rayine niku pirang-pirang tahun Gus. Nih. Anu Gus Im paling setahun. Nggih, setahun niku kula dadi presiden, nasik setahun napa akrobat. Berarti 2 tahun. Nggih, 2 tahun blejet. Dadi wis mboten kaget ketika ngene-ngene tok niku. Tapi Gus Dur niku kecilik lemuni ya. Zaman mondok niku pun Walfiyah ngoten karo diwolak-walik. Sing cerita naminipun Yai Ridwan. Niku kanca mondok itu. Gus Dur niku Walfiyah niku karo turu karo merem itu niku. Ola Muhammadun wa mulih. Niku diwolak-walik. Bahkan niku nate teng daerah Pekalongan ana wong suudzon. Gus Dur ora ngerti Quran, wong Gus Dur alumni sastra Arab, ora patek ngerti. Tiyang niku sampe saat niki tesih sugeng tiyang. Ora wani niku nangis guguk gara-gara perjalanan 5 jam. Gus Dur karo ngene karo nglalal. Ning ngalar Quran ki. Fatihah tekan pinten jos ngoten ya. Niku langsung ngoplok niku. Lho ya kaya ngoten-ngoten niku. Kan di luar ora pangkate awak dhewe lah bahas niku aja. Nah orang-orang sekarang ini kan enggak tahu. Delok iku Gus Dur. Gus Dur tahu Gus ini kan dilokno jawabnya Gus Dur ya nang kulo nek sembahyang cara wong umum ya mboten iso. Nah kok mboten iso Gus? Nah wat kulo nek rukuk lah ya jelungup. Wong napa kudu ngoten iki? Kulo Gus Dur nek sembahyang ya sembahyang ngoten. Nah mboten Jumatan Gus. Lah kene kulo Jumatan niku wong salaman sak masjid terus do sembahyang. Lah kene Gus Dur ya Jumatan. Ning di dalam mobil biasanya ngerti ora medhun ning jero mobil ngene terus ada mereka terus mobilin. Oh, gitu nih. Nah yang kayak gitu, gua kadang nih buatan roh. Oh, nona banyak nih. Ah, sejenis sih diajar nih gua buatan Gus Dur. Tapi gagasan Gus Dur yang membuat bangsa ini menjadi mandiri. Nih gua sih digebuki asli nih gua. Asli nih gua nih Gus Dur digebuki nih. Nalar kebangsaannya. Lah saat ini dengan situasi bangsa sekoyok ngeter di. Gua nih kangen. Gus Dur piye yo coba nek isih eneng Gus Dur. Coba nek isih eneng Gus Dur. Wong yen wis ora ono, cuman iki lahir dadi putune Mbah Hasyim niku ya wis ora ono sing iso sapa saiki. Sing arek Gus Solah. Wau pun rawuh mriki. Dok setunggal malih. Bu Aisyah, Nyai Lili Wahid, enten rayinipun Dokter Umar. Terus enten putune Mbah Hasyim niku ya enten Gus Isom. Pinter tapi sedo. Ana Gus Ais, Ma Pagar Nusa. Ning duka sakniki tesih napa mboten wong ganti Gus Nap. Mboten kathah. Nah, tapi sing kendel kok Gus Dur yo ora akeh. Tawabrai kabeh. Menyelamatkan bangsa niki. Nah, itu semua dari mana? Dari cara pembelajaran para ulama. Dari pembelajaran yang memang diwarisi oleh Nahdlatul Ulama sebagai bentuk pembelajaran dari duriyah-duriyah Rasul sing wis blenger konflik mulai zaman Karbala. Nah ngono wujud baleni membenturkan agama dengan negara. Membenturkan agama dengan negara sudah terjadi semenjak zaman setelah Rasulullah. Hasilnya apa? Cucu-cucu Nabi terbunuh nyiso sitok dugi Indonesia turunane dan pelajaran itu dicekel betul sampai sekarang oleh jamaah nah betul ulama. Kalau jogumun NU itu cara pandangnya berbeda. Liane Allahu Akbar ya NU meng Allahu Akbar. Oleh Allahu Akbar ini ora dicekeli tenan. Niki ya ngentek uang. Allahu Akbar. Kocok pecah bangsane ngoten. Lah nek NU Allahu Akbar sing koyo ngoten niku mboten purun wong Allahu Akbar sing koyo ngoten niku ngenyek pangeran kok.

Sila dosane ya ora entek-entek. Ngaramno rokok tapi royokan ape? BN bangun sekolahan. Nah, terakhir nih kasus full day. Kula elingno presiden. Sampeyan gak izin ta karo wong NU. Kok gawe full day sekul? Kok izin Gus? Ya kudu izin sampeyan. Full day sekul iku lak lameng 8 jam. NU full time sekul di sana. Nek gawe iku aja 8 jam, 18 jam. Itu baru melampaui kiai. Wong kiai iki wis full time sekul kok sampeyan gawe coba-coba full day sekul. Ya kalah nek karo kiai. Mungkin presidennya ya mikir, ya cocok gitu, ya udah gitu. Lu NU ini kita bisa melampaui semua, santri di Indonesia ini akan melampaui. Produk-produk santri ini saat ini lah kabeh wong wis nganggu ta. Sayyidina saat ini ya wis dinggo wong ning kene, jenengane Nabi Yina, Rasulina, Baginda. Ila ruhi saat ini ya wis dinggo. Ning semoga arwahnya ini dinggo. Terbang saat ini ya wis dinggo 1000 rebanan itu saat ini sesuk wis orang nganggo terbang ngoten niku. Sing ra seneng terbang nganggo lambe dum dam dum dam dum jenengane nasyid ngono ae kok. Lha iki lha buktine napa? 99 negara saniki niku belajar santri teng Indo. Belajar carane santri kok. Ulan ngajeng niku Taiwan njaluk diulang kali kula bab Islam. Akhir Desember Korea njaluk diulang is. Karena Islam Indonesia niki menjadi Islam yang hari ini mampu menjadikan simbol rahmatal lil alamin. Sing liyane ora iso mruwet mau. Disesuk aja gumun nek wong sak donya niku NU kabeh meng organisasine siji. Ya tetep LDII ya tetep LDII, Muhammadiyah tetep Muhammadiyah. Amaliae wis nganggo NU wis sampe delok ta. Biyen moh tumpeng saniki wis do gelem sego kok. Tak gelem. Jadi sesuk niku NU niki padha karo sepatu. Patune niku mereke naik ngono. Ning sing nganggo wong sak donya. Ning bangsane beda-beda ning sepatune padha. Celanane beda-beda, apa celanane padha ning sing nganggo beda-beda. Kaya Levi's sing nganggo wong sak donya, bangsane beda ning mereke padha. Sesuk niku sampeyan delok ta akhir zaman. Engko lak modele kaya NU kabeh. Ning bangsane beda, organisasine beda, ning amaliae padha karo ngene dhewe. Sampeyan delok ngono to. Ya Mbah ya. Lho, masa niki Jombang iso ana Mbah Bolong. Lha selawatan 1000 rebana dek wonge cilik. Lho kula niku ya gumun karo Mbah Bolong. Wong kadang tak omong Mbah. Sampeyan niki jimate opo to Mbah? Cilik, dejenggo pesek. Wong iso nglumpukno wong 15.000 dari Pak Lurah 10.000 kurang berkate. Iku apa? Ternyata apa? Wiritane Pak Bolong. Ya ora nganggo wiritan. Takoni wiritane, ora nganggo wiritan. Jimate apa? Ora nganggo jimat. Napa? Ya ikhlas lillahi taala. Ini Pak Bolong wong jenenge mung dikokon buntu wae Bolong. Dan ini termasuk banyak diperbincangkan, jenengan ya ora ngerti. Nek Gus Dur diperbincangkan sebagai presiden, sebagai anu, Mbah Bolong iku lho ning wong sing Indonesia, orang itu bertanya-tanya. Sak niki niku nek jenengane kelompok Jamiah Shalawat niku sing serem-serem to, belu-belu de, jenggote dawa. Mungkin nek wis petuk 1000 rebanan niku wong niku gumun, iki ndi pemimpine iki? Bareng petuk ya gumun lho kok wong e cilik. Lho ini termasuk fenomena yang dibicarakan di Indo. Ini sampai anak yang gak roh, kulo yang roh. Wong buntang ini lho ya tako, wong tako. Apa lah ya iku, ya teko yang buntang. Cerita kulo wong buntang, hebat ya. Di sini gak bisa, lah kok gak bisa. Wah kalau bikin Jamiah Shalawat itu ya pemimpinnya harus yang serem. Serem gimana? Ya jenggotnya apa, bisa Mbah Bolong lho mula. Akhirnya terus, tengriko ini kok gienten. Bontang sholawat, sholawat bontang MBS gitu, MBS itu ya, yang mimpin ya, akhirnya duplikat ke Mbah Bolong ini ya. Lu unu ya cik jadi ini gini gila tapi kadang, ngatain-ngatain itu menurut kita itu biasa, tapi dulu wong liyan dulu ini Kaya ngeten iki lho, ono wong kok 50. Wong 15.000 iso nglumpuk lho. Iki teorine piye? Nah, itu yang kadang di Indonesia yang kayak-kayak gini ini masih sangat sambulo kita panjenengan sedoyo alhamdulillah punya orang-orang yang fenomenal di Indonesia duwe Gus Dur, duwe Mbah Bolong. Nah sesuk tukul sampean-sampean ngene iki mulo sing istiqomah ning ban sing istiqomah. Podho karo geduk sumur serban niku engko nyumber, sumbere terserah Gusti Allah karo terserah le nyumberke kepiye wis urusane ngono. Nggih. Mudah-mudahan bangsa ini yang dirintis oleh para ulama diteruskan oleh Gus Dur, kita ini bisa meneruskan nalar ke para ulama, nalar kebangsaan yang dibangun Gus Dur. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.